من نجوم عالمنا الإسلامي من هذا المعهد الأمين المحبوب أهل القرآن الكريم. فأهلا لأهل القرآن وشرفا لكم جميعا، وتشرفت بالحضور في هذا المعهد المؤقر، فسامحوني أن أدعو الله سبحانه وتعالى في مقدمة هذه الكليمات، فعسى أن يحفظكم الله جل وعلا إلى أن نلتقي ربنا بوجوه نيرة برؤية رب العالمين بإذن الله سبحانه وتعالى. Yang kami muliakan seluruh keluarga besar Ma'had Al-Amin, baik dari pengurusnya Al-Mukarram Ustadzuna Al-Fadil Kiai Haji Ahmad Fauzi Tijani, para masyayikh, para asatidah, dan seluruh yang terkait dengan keluarga besar Ma'had Al-Amin, izinkan kami bermohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga keberkahan senantiasa menyertai Ma'had Al-Amin. Semoga cahaya Al-Quran senantiasa bersinar dari Ma'had Al-Amin. Dan terbawa insyaAllah saat kita menghadap kepada Rabbul Alamin. Saya ini sesungguhnya masih berdakwah secara online. Tapi ketika menerima surat dakwah haflah takrim bagi ahli Quran dari Ma'had Al-Amin, seketika terlintas di benak dan tersirat di hati, tidak ada alasan sedikit pun untuk menolak. Karena ini bukan panggilan ma'had semata, tapi juga panggilan dari hadis Nabi SAW yang tersebut di dalam Sahih Al-Bukhari, Kitab Fadailul Quran, Bab Khairukum Man Ta'allamal Qur'ana Wa'allamah, nomor hadis 4739. Qala haddathana Hajjaj bin Minhal, haddathana Syu'bah, haddathana Alqamah bin Mirthad, an Sa'ad bin Ubaidah, an Abi Abdurrahman As-Sulami, an Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Beliau menerima dari Hajjaj bin Minhal, Hajjaj bin Minhal menerima dari Syu'bah, Syu'bah menerima dari Alqamah bin Marthad, Alqamah bin Marthad menerima dari Sa'ad bin Ubaidah, Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Abu Abdurrahman As-Sulami, Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, Uthman bin Affan menerima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal, beliau menyampaikan, khairukum, jika ada orang yang baik, jika ada orang yang mulia, jika ada orang yang paling istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tiada lain, man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah, maka itulah ahli Al-Qur'an, itulah orang yang telah belajar Al-Qur'an dan bersiap untuk mempraktikkan dan mengamalkannya dalam kehidupan. Jadi kalau Allah menganggap ahli Qur'an ahli yang paling istimewa, Rasulullah menganggap ahli Al-Quran adalah orang-orang yang paling mulia, maka tidak ada alasan untuk seorang ahli hidayat untuk datang dan memenuhi undangan orang-orang yang dianggap dan diduga istimewa oleh Allah dan Rasulnya. Al-Quran bukan hanya mu'jizat yang paling dahsyat, tapi di antara keistimewaan Al-Quran, dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun dan pada siapapun ia turun, maka akan menjadikan seluruh yang terkait dengan itu berubah kemudian jadi istimewa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Malam itu biasa. Dalam Al-Qur'an itu malam waktunya disebut dengan lail. Ma ba'dal isya ila qaribil fajr. Setelah isya sampai menjelang fajar. Sekitar 15 sampai 20 menit itu ada waktu jeda, disebut dengan sahar namanya. Jamaknya disebut dengan ashar. Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat di ayat yang ke-18 di mushaf standar paling kanan di pertengahan. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Ashar. Antara ba'da isya sampai dengan ke sahar itu disebut dengan lail namanya. Lail. Jamaknya disebut dengan layali. Lailun, leli, lala, lili, layali. Itu waktu malam. Ibu leli, ibu malam-malam. Yeah. Tapi dengan turunnya Al-Quran, di satu malam, berubah dari sekedar waktu lail menjadi istimewa. Dalam kaidah gramatikal bahasa Arab, untuk menambah satu keistimewaan dalam satu malam, itu tambahkan tak menunjuk pada sifat di dalamnya. Kalau cuma malam, lail. Quran surah ke-17 ayat 79 misalnya. Jika kita bangun menunaikan tahajud, kata Allah silakan pilih di antara sekian waktu malam itu. Wa minal laili fatahajjad bih. Tapi ketika turun Al-Quran, berubah dari kata lail, tambahkan tak di ujungnya menjadi lailah. Turun Quran surah ke-97 itu. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna, naknya di sini ta'zimun nafsi ta'zimu sya'ni. Saking dahsyatnya keagungan Al-Quran itu, saking mulianya Al-Quran itu, Allah sampai menurunkan ayat dengan menampilkan keagungannya, keagungan zatnya. Kata Allah, inna, demi keagunganku, aku akan beritakan sesuatu yang sangat dahsyat, sesuatu yang sangat agung. Aku turunkan Al-Quran, kata Allah, fi lailatul qadar. Di satu malam, bukan sekedar malam, saking mulianya Al-Quran, malam itu berubah menjadi istimewa. Disebut dengan Al-Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Apa keistimewaan malam Al-Qadar itu? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Orang yang ibadah di malam itu, orang yang mendekat kepada Allah di malam itu, yang salat, yang zikir, yang baca Al-Quran, maka nilainya, catat ini, nilainya, catat ini, bukan 1000 bulan, tapi lebih dari 1000 bulan. Khair min, lebih dari. Bukan 1000 bulan, standarnya 1000 bulan, paling sedikit. Tapi siapa yang ibadah, lebih dari 1000 bulan. 1000 bulan saja sudah 83 tahun, 40 hari. Jadi orang yang ibadah di malam itu, dia menunaikan sholat, bertepatan dengan momentum turunnya Al-Quran saat mula diturunkan. Itu sama mendapatkan pahala sholat selama 83 tahun 40 hari paling sedikitnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 83 tahun 40 hari. Al-Quran diturunkan harinya Jumat. Jumat ini sebelumnya hari biasa. Jumat ini hari standar. Ketika turun Al-Quran, berubah kemudian menjadi Sayyidul Ayyam. Bahkan turun surah ke-62 surah Al-Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Ayat yang ke-9. Al-Quran turun di satu bulan, bulannya Ramadan. Ramadan itu biasa. Ramadan itu standar. Dari Al-Muharram, Safar, Rabi'ul Awal sampai ke Dzulhijjah, standar. Tapi ketika turun Al-Quran di bulan Ramadan itu, berubah kemudian Ramadan menjadi Sayyidus Syuhur. Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 185. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran. Ketika turun Al-Quran, berubah statusnya menjadi Sayyidus Syuhur. Bulan yang istimewa, penghulu semua bulan. Al-Quran turun di Mekah, Mekah berubah menjadi Mubarakah. Al-Quran turun di Yathrib, Yathrib yang tadinya tertinggal. Ekonomi resesi, kriminalitas banyak, perpecahan terjadi Aus dan Khazraj, 600 tahun enggak tuntas. Datang Nabi Muhammad SAW dengan cahaya Al-Quran, berubah kemudian. Yathrib yang tertinggal jadi maju, suasana desa jadi kota, banyak cahaya kebaikan. Dalam bahasa Arab, kota menjadi Al-Madinah, cahaya kebaikan disebut dengan Al-Munawarah. Datang Al-Quran, berubah dari Yathrib menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Bapak Ibu, Al-Quran turun lewat malaikat siapa? Jibril. Malaikat di langit itu selalu punya teman Rasul di bumi. Rasulus sama lahu sadiqun Rasulul ard. Setiap Rasul di langit itu selalu punya teman Rasul di bumi. Sebelum diutus Nabi Muhammad, status malaikat Jibril itu Rasul biasa. Kebanyakan para nabi sebelum Rasulullah itu temannya malakul maut, malaikat maut. Ada di sini yang pengen punya teman malaikat maut? Nabi Musa temannya malaikat maut, Israel. Nabi Daud temannya malaikat maut, Israel. Tapi ketika diberikan tugas menurunkan Al-Quran kepada Jibril alaihissalam, langsung naik status Jibril dari rasul langit biasa, dari malaikat biasa, naik status menjadi Ruhul Amin, Sayyidul Malaikati wal Mursalin minas sama. Diturunkan lagi dari Jibril alaihissalam kepada rasul yang terakhir, rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi Muhammad sudah ada rasul. Sebelum Nabi Muhammad sudah ada nabi. Sebelum Nabi Muhammad sudah ada orang-orang yang mulia, tapi ketika diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berubah status Nabi Muhammad dari insan biasa, dari khairul anam biasa, menjadi Habibullah subhanahu wa ta'ala, orang yang paling dikasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah Al-Quran. Inilah Al-Quran. Karena itu tidak ada orang yang bersentuhan dengan Al-Quran dimanapun, siapapun, kapanpun, kecuali dia akan berubah menjadi mulia, berubah menjadi baik di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu pesan pertama yang ingin saya sampaikan, hati-hati betul dengan kalimat ini. Hati-hati betul. Dan ini yang diwariskan oleh guru-guru kami. Saya punya guru di Indonesia, di luar Indonesia. Di Indonesia ada guru kami yang sanadnya tersambung sampai ke Mbah Hashim, Muhammad Hashim bin Ash'ari, yang mendirikan Nahdlatul Ulama tanggal 31 Januari 1926. Namanya Kyai Haji Hafidz Uthman. Itu kakak ibunda kami. Mendapat ilmu dari Kyai Haji Idam Khalid, mendapat ilmu dari Kyai Haji Wahid Hashim, mendapat ilmu dari Mbah Hashim, Muhammad Hashim bin Ash'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim al-Mulaqab bi Pangeran Benawa bin Abdurrahman al-Mulaqab bin Joko Tingkir bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdul Fattah bin Maulana Ishaq Walid Raden Ainul Yakin, yang dikenal dengan Sunan Giri. Demikian kata Mbah Hashim dalam kitabnya ya Adabul Alim wal Muta'alim di halaman ketiga paling kanan sebelah atas. Dari jalur Muhammadiyah kami juga menimba ilmu dari pesantren Darul Arqam, Kyai Haji Rafi'uddin Akhyar, Kyai Haji Rafani Akhyar, naik ke atas sampai ke Mbak Ahmad Dahlan. Ya, Kyai Haji Ahmad Dahlan bin Kyai Haji Abu Bakar bin Kyai Sulaiman bin Kyai Murtada bin Kyai Ilyas bin Demang Jurang Juru Kapindo bin Demang Jurang Juru Sapisan bin Kyai Gerbek bin Muhammad Fadlullah bin Maulana Ishaq. Jadi nasab Mbah Hashim Ash'ari dengan nasab Kyai Haji Ahmad Dahlan itu dua-duanya bertemu di Maulana Ishaq bin Maulana Ibrahim Al-Kabir, tersambung ke Sayyidina Al-Husain bin Ali bin Abdul Muttalib zauju Fatimah Az-Zahra bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarih bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Adhar atau bin Tarih bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mihlail Matushala bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihi salam. Semua guru-guru yang tersambung jalur sanadnya, tersambung jalur Qur'annya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tersambung nasabnya sampai Adam alaihi salam, tidak ada wasiat yang mengatakan, khususnya ketika tersambung dengan Rasulullah, ciri orang ahli Qur'an, ciri orang yang berhasil dengan Qur'annya, ciri orang yang benar-benar disetujui oleh Allah sebagai ahli Qur'an, tidak ada yang lain kecuali yang disebutkan oleh Allah di Quran surah 35 Fatir di ayat yang ke-32 itu. Thumma awrathnal kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Perhatikan baik-baik. Hati-hati. Ahli Quran yang diwisuda hari ini, hati-hati. Kata Allah, akan ada ahli Quran itu yang sebetulnya kami wariskan Al-Quran kepada mereka, tapi ternyata menjadi tiga golongan, menjadi tiga klasifikasi. Awas, hati-hati. Faminhum zalimun li nafsih. Ada ahli Quran tapi zalim. Ada ahli Quran tapi zalim. Zalim itu tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Lawan dari kata hikmah. Menempatkan sesuatu pada tempatnya disebut dengan hikmah. Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya disebut dengan zalim. Gayung itu buat mandi. Gelas untuk minum. Ada orang minum pakai gayung, mandi pakai gelas. Itu zalim. Ada ahli Al-Quran, dia hafal Quran, dia tahu Al-Quran, dia sering baca Al-Quran, tapi tidak menempatkan ayat Al-Quran sesuai dengan tempatnya. Dia hafal Qul huwallahu ahad. Hanya Allah Tuhan satu-satunya yang hak, yang layak untuk disembah. Hafal Qul huwallahu ahad sampai ujungnya. Tapi lisannya bisa mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama. Cuma caranya beda-beda. Ini menunjukkan ada yang salah dengan Qur'annya. Ada yang salah dengan apa yang ia hafalkan. Ada yang salah dengan apa yang ia baca. Jazakallahu khair. Allahu barik fikum. Hadirin sekalian, Al-Qur'an itu kalau sekedar hafal, banyak yang hafal. Kalau sekedar kita ingin hafalkan, mudah dihafalkan. Karena memang di antara kitab yang ada di muka bumi ini yang dijamin langsung oleh Allah mudah dihafalkan, itu cuma Al-Quran. Dan jaminannya 4 kali. Buka Quran surah ke-54. Saya ulang. Buka Quran surah ke-54. Disebutkan 4 kali di ayat ini. Ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Masih ingat ayatnya? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim. Bahkan menggunakan lam dengan qad. Lamnya tauhid, qadnya tahqiq. Biasanya di Al-Quran kalau sudah pakai lam-lam saja, kalau sudah pakai qad-qad saja. Wal asr, innal insana lafi khusr. Qad aflahal mu'minun. Kalau sudah pakai lam, tauhid, lam saja. Kalau sudah pakai qad, tahqiq, qad saja. Tapi urusan hafalan Al-Quran, lam dengan qad disatukan. Walaqad yassarnal Quran. Untuk memberikan penegasan kepada kita. Untuk meyakinkan kita, kata Allah, hey, aku tegaskan ya. Aku pastikan ya. Aku jamin ya. Aku mudahkan semudah-mudahnya untuk menghafal Al-Quran itu. Untuk mengingat Al-Quran itu. Maka adakah di antara Anda yang ingin menghafalkannya? Jadi kalau urusan menghafal Al-Quran itu mudah. Saya punya beo namanya si Soleh. Saya punya beo namanya Soleh. Itu diajarkan bismillah, Pak. Bisa. Soleh, assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Soleh, bismillah. Bismillah, bismillah. Soleh, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ternyata mudah. Karena itu saking mudahnya, anak kecil hafal Quran. Orang dewasa hafal Quran. Yang bisa lihat hafal Quran. Yang tak bisa melihat dijaga oleh Allah supaya tidak menatap maksiat, hafal Quran. Kami kemarin ada karantina hafal Al-Quran 30 hari. Ada seorang ibu usia 55 tahun hafal Quran 25 hari. 30 juz. Bukan juz 30. Ada yang hafal Quran 21 hari. Rekor dipegang oleh orang Wajo hafal Quran 14 hari. Untuk menghafal Quran itu mudah. Saya jadi amin khutbah saat di Tripoli. Bertemu dengan tokoh lintas agama. Itu yang nikahkan Kate Middleton. Namanya Rowan Williams. Itu saya ketemu dialog lintas agama. Dia bawa staf. Di antara stafnya hafal Quran. Di Libya. Libya itu nomor 2 penghafal Quran sedunia. Setelah Palestina. Saya diangkat amin khutbah. Ya semacam MUI lah kalau di Indonesia itu. Usia 26 tahun diangkat jadi amir khutbah, inspeksi ke pasar. Begitu datang ke pasar ketemu preman. Premannya berbuat yang semena-mena kepada pedagang pasar. Saya bilang, ya ta'aliyah, ittaqillah. Hey, sini, ittaqillah. Wallah ya syekh hafidhul Quran. Dia bilang, saya pun hafal Quran. Jadi di Libya itu, preman pun hafal Quran. Jadi kalau urusan hafal Quran, mudah. Jaminannya ada. Yang preman bisa hafal. Bahkan yang non-muslim bisa menghafal Quran. Itulah diantara mu'jizat Al-Quran. Silahkan Anda cek kitab mana di dunia ini yang bisa diulang-ulang setiap hari, bisa dihafalkan oleh setiap kalangan kecuali Al-Quran. Tidak ada. Saya menghafal Alkitab, Pak, Bu. Saya menghafal Alkitab dari sejak usia 17 tahun. Kitab Genesis, Kejadian, Kitab Exodus, Keluaran, Kitab Imamat, Leviticus, ya, Kitab Bilangan, Numbers. Itu saya menghafal. Tapi tidak ada ketika menghafal selain Al-Quran, keindahan-keindahan dalam bacaan, keinginan mengulang dalam setiap hari kecuali Al-Quran. Tunjukkan kepada saya, di mana ada orang bisa mengulang Al-Quran selama 17 hari dalam sehari. Saya tanya Bapak Ibu, siapa yang baca Al-Quran 17 kali dalam sehari? Boleh angkat tangan. Tidak ada. 16 kali, 15 kali. Ini patut diduga ini sholat tidak? Orang Islam itu pasti paling minimal sehari baca Al-Quran 17 kali. Saya tidak katakan semua Al-Quran, saya katakan baca Al-Quran. Al-Fatihah Al-Quran bukan? Al-Baqarah Al-Quran bukan? Jadi kalau kita baca Al-Fatihah, baca Al-Quran tidak? Baca. Baca Al-Fatihah sehari berapa kali? 17 kali. Kalau 16 kali berarti subuhnya tadi satu rakaat. 24434 itu nomor telepon Allah online lewat salat. Salat itu artinya online, tersambung. Jadi kalau kita ingin online dengan Allah, nomornya 24434. 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. Setiap kita mengerjakan 17 ini, hitungannya ini, 5 waktu ini, itu pasti baca Al-Fatihah. Jadi dalam sehari wajib orang Islam itu baca Al-Fatihah berapa kali? 17 kali. Sekarang saya tanya, ada enggak orang baca Al-Quran, baca Al-Fatihah 17 kali dalam sehari bosan? Ada orang bosan baca Al-Fatihah? Ada orang pusing baca Al-Fatihah? Demi Allah saya katakan, saya belum pernah mendapatkan pengaduan ada orang datang, Ustaz, Allahu Akbar, Masya Allah, kenapa? Saya pusing karena sehari 17 kali baca Al-Fatihah. Dari mulai baligh sampai sepuh baca Al-Fatihah setiap hari 17 kali, enggak pernah bosan. Silahkan baca kitab yang lain selain Al-Quran. Silahkan baca karya novel yang paling bagus selain Al-Quran. Silahkan baca majalah yang paling indah, silahkan. Tidak ada orang bisa baca 17 kali sehari kecuali bosan. Ini membuktikan bahwa Al-Quran mu'jizat. Saking mu'jizatnya, baca Quran, Al-Quran, 1 jam bisa tahan. Baca Al-Quran walaupun gak bosan, 10 menit sudah ngantuk. Gak percaya silahkan. Karena setiap kita baca ada unsur ibadahnya, pada saat itulah datang setan untuk menggoda. Itulah Al-Quran. Jadi yang pertama, golongan pertama, wa iyyakum. Iyyakum wadh-dhalima. Jaga diri Anda sebagai penghafal Al-Quran, jangan sampai terjadi. Hafal Quran tapi zalim. Tahu di Quran ada larangan untuk berselisih. Ya ayyuhalladzina amanu la yasal qaumin qaum. Hei orang-orang beriman, jangan saling berselisih. Hafal ayatnya masih mencela. Hafal ayatnya masih bikin hoax. Hafal ayatnya masih menghina. Banyak disaksikan sekarang ada orang belajar ta'lim, ta'limnya Al-Quran, pulang dari ta'lim bisa mencela orang lain. Itu bukan ahli Quran. 1. 2. Akan ada level ahli Quran. Ini yang disebut oleh Al-Quran dengan paket hemat namanya. Paket apa? Hemat. Wa minhum muqtasid. Ada golongan yang kedua, kata Allah, ada ahli Quran nanti sifatnya muqtasid, paket hemat. Senang mengulang untuk sendirinya, senang murajaah untuk sendirinya, tapi belum bisa mempraktekkan Qurannya untuk orang lain. Nanti kalau enggak percaya silahkan lihat. Di masjid-masjid cirinya paket hemat ini nanti sering dekat dengan tiang masjid. Sering dekat dengan tembok masjid. Kadang-kadang di halaman-halaman mengulang. Ar-Rahman, idza waqa'atil waqi'ah. Diulang, diulang, diulang. Tapi ketika diminta, dek bisa jadi imam, nanti dulu pak yang lain saja. Dek bisa ngajar, nanti saja pak. Yang lain saja. Ah, ini yang kedua disebut dengan muqtasid, paket hemat. Orang yang masih membekali dirinya belum bisa menularkan Qurannya pada orang lain. Yang ketiga, ini yang harus dituntut. Hadir dari semua ahli Al-Quran di setiap tempat dan masa, wabil khusus di Ma'had Al-Amin ini. Saya tidak menginginkan ada ahli Quran takharraja fi hadzal ma'had, menjadi alumni di Ma'had ini, kecuali pada golongan yang ketiga yang dimuliakan ini. Kalau kita ingin ada kejuaraan, yang disebutkannya itu juara tiga dulu atau satu dulu? Tiga dulu atau satu dulu? Bahkan harapan dulu. Harapan satu, juara tiga, juara dua, baru juara berapa? Satu. Yang tadi zalimul nafsi, muqtasid, ketika menunjuk kepada yang paling mulia, Allah akhirkan untuk menunjuk juara yang paling dahsyat diantara ahli Al-Quran. Perhatikan kalimatnya. Wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Jadi diantara ahli Quran yang berhasil itu, kata Allah, adalah sabiqun bil khairat. Orang-orang yang menjadi pionir, yang mempraktekkan Quran yang telah dia dapatkan dalam kehidupannya untuk semua aspek kebaikan. Itulah cita-cita muassis hadzal ma'had, Syekh Tajuddin, mahkotanya agama, menginginkan sebuah harapan akan ada ahli Al-Quran yang sabiqun bil khairat, orang-orang yang mengambil kebaikan dari semua nilai Quran itu. Dan itulah inti Al-Quran. Ini yang akan saya sampaikan, hadirin sekalian. Ini mohon maaf, ini baru mukaddimah ya, saya belum mulai isinya ini. Jadi mukaddimah aja masih udah semangat ini. Ini belum ke isinya ini. Sampai jam berapa pakai ini? Baik, insyaallah. Baik, ini sudah ada kipas angin nih. Jadi lebih tenang ini. Baik, alhamdulillah. Itu intinya sabiqumil khairat. Saya akan berikan rahasia. Ini di antara kita saja ya. Rahasia ini. Jadi Al-Qur'an itu saat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diksinya jelas. Dilalahnya jelas, kalimat petunjuknya jelas. Allah tidak menyebut dengan kitab qiraah, Allah tidak menyebutkan dengan tilawah, tapi Allah menamainya dengan hudan. Catat ini. Allah menamainya dengan apa? Hudan. Quran surah kedua Al-Baqarah, kembali ke ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan lin. Baik. Apa itu hudan? Kita pelan-pelan. Nanti dari sini kita akan turunkan, dan dari turunan inilah kemudian berdirinya Ma'had Al-Amin yang tadi disebutkan oleh Kiai Ahmad Fauzi At-Tijani. Hudan itu asalnya pedoman hidup secara singkat. Saya ulang, hudan itu asalnya pedoman hidup. Petunjuk segala aktivitas. Dan ternyata ketika kita mengkaji Al-Qur'an, semua nabi dan rasul yang pernah bertugas di muka bumi ini oleh Allah diberikan pedoman kehidupan. Nama kitabnya saja yang beda, isinya, esensinya sama. Mari kita lihat. Manusia pertama sekaligus nabi yang diturunkan oleh Allah ke muka bumi namanya siapa? Adam alaihi salam. Sekarang buka Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-38. Ketika Adam mulai diturunkan ke muka bumi untuk bertugas sebagai khalifatullah fil ard, dan istrinya ikut,